puspa dari puji dan puja. Duhai permata man ayu berseri, pujaan pemuda pemudi. Hati sayu merayu memandangmu, bak dibuai angin selagi pilu. Tepatkan janji rayuan kabulmu, sukma aku rindu menunggu. Hati sayu merayu memandangmu, bak dibuai angin selagi pilu. Tepatkan janji rayuan kalbumu, sukma aku rindu.